Selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kalau di dalam kesempatan ibadah hari ini kita boleh disatukan kembali. Kita boleh disatukan kembali dalam ibadah seperti ini. Setelah sebelum kita masuk dalam doa dan perenungan firman Tuhan, Saudara mulai bulan ini di bulan Agustus, maka setiap minggu pertama dan setiap minggu ketiga, Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan setiap minggu pertama dan setiap minggu ketiga. Dan kalau Saudara menyimaki, maka firman yang akan disampaikan memang bersifat eksposisi, Saudara, tetapi ada bagian-bagian yang saya akan coba relasikan dengan realitas spiritual, Saudara, karena saya menyadari satu hal bahwa firman yang hidup adalah firman yang tidak mungkin bisa lepas daripada realitas kehidupan spiritual di hadapan Allah. Kalau Saudara perhatikan di dalam promosi yang ada ketika berbicara mengenai khotbah minggu yang akan dilakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga, Saudara, ada satu statement yang ada di situ, yaitu no story but God's, no life but spiritual. Saudara, ini adalah kalimat yang penting. Ketika kita berbicara mengenai khotbah, ketika kita bicara mengenai Alkitab, ketika kita bicara mengenai firman hidup, firman Tuhan, maka ini adalah sebuah story mengenai Allah sendiri. Ini adalah story daripada Allah. Dan kalau itu story daripada Allah, maka story itu menawarkan sebuah hidup yang tidak lain daripada hidup spiritual. Saudara, karena itu setiap minggu pertama dan setiap minggu ketiga, khotbah yang akan saya ajak kita renungkan bersama adalah khotbah yang lebih bersifat sebuah seri khotbah yang akan memikirkan realitas spiritual itu. Dan Saudara, setiap minggu pertama dan minggu ketiga ini akan diikuti dengan hari Rabunya. Saudara, jadi Rabu setiap minggu pertama dan minggu ketiga, Saudara, kami menyebut dengan istilah KG at KG. Jadi KG yang pertama adalah Kongko Gembala, KG yang kedua adalah Kelapa Gading. Jadi Kongko Gembala at Kelapa Gading. Saudara, apa maksudnya daripada Kongko Gembala at Kelapa Gading? Saudara, kami menyadari bahwa kebaktian minggu seperti ini, ketika Saudara mendengar firman Tuhan, kerap kali firman itu bersifat monolog. Maksudnya, khotbah disampaikan, Saudara duduk, Saudara dengar, Saudara mencoba untuk mencermati, dan that's it, selesai di situ. Saudara, maka KG at KG, Kongko Gembala at Kelapa Gading, akan bersifat sebuah follow up atas kebaktian minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi ini kita akan mix dengan acara persekutuan doa Rabu malam. Doa tetap kita akan lakukan, pujian tetap akan kita lakukan, tetapi bagian khotbah kita akan replace. Kita akan replace bagian khotbah yang biasanya ada dengan acara atau dengan suasana yang lebih bersifat santai. Ya, ada tempat yang disetting, teman-teman, mereka setting begitu baik sekali. Nanti Rabu Saudara akan melihatnya. Mereka setting dengan baik di mana kita akan lebih bersifat kongo. Kalau ada Saudara firman yang Saudara dengar, Saudara rasanya enggak terlalu clear, Saudara butuh pertanyaan atau rasanya ada hal yang Saudara ingin mengeksplor lebih, Saudara, maka di dalam acara KG@KG tersebut Saudara boleh bertanya. Saudara, acara KG@KG juga kita akan siarkan secara live streaming, sehingga Saudara juga boleh chat di situ nanti kalau ada pertanyaan yang Saudara akan tanyakan. Jadi Rabu setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama, minggu ketiga Saudara dengar khotbah yang disampaikan saya dengan baik, dan Rabu malamnya jam 7 Saudara kita akan bersama berinteraksi. Jadi ini lebih bersifat follow up, bersifat dialog daripada khotbah tersebut. Minggu kedua, minggu keempat, dan kalau ada minggu kelima, juga ada khotbah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, ataupun mungkin undangan tamu hamba Tuhan yang akan berkhotbah di GKI Kelapa Gading ini. Saudara, tolong juga doakan supaya melalui acara-acara seperti ini yang disiapkan, ini akan membantu pertumbuhan iman kita. Kami ingin mendekatkan diri kepada Saudara. Kami menyadari dengan acara online, kebaktian online, kebaktian streaming seperti ini, kerap kali kita itu seperti ada distance, seperti ada jarak begitu. Nah, Saudara, dengan Kongko Gembala at Kelapa Gading, kami berharap suasana yang lebih rileks, suasana yang lebih interaktif itu kemudian boleh terjadi di antara kita. Tolong doakan, Rabu ini kita akan mulai yang perdana jam 7. Seluruh Saudara diundang untuk join bersama, dan ingat, bukan hanya join, please tolong doakan juga. Supaya Tuhan juga boleh berikan hikmat, baik pada saya, rekan-rekan yang lain, sehingga kami melalui acara ini, melalui apa yang kami persiapkan ini, itu boleh memberkati setiap jemaat. memberkati setiap jemaat. Setelah demikian, hal yang perlu saya sampaikan berkaitan kebaktian minggu yang akan kita lakukan secara rutin mulai bulan ini dan seterusnya. Setelah mari kita akan berdoa sebelum kita merenungi firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ibadah seperti ini menjadi ibadah di mana kami dipanggil kembali oleh Tuhan. Tuhan, satu minggu dalam seluruh aktiviti kami ada begitu banyak hal yang kami dengar. Tapi biarlah saat ini kami boleh mendengar suaramu sendiri. Saat ini kami boleh mendengar bisikan Tuhan sendiri yang memanggil kami, yang menuntun kami kembali kepada hidup yang seharusnya, kepada story daripada Tuhan yang seharusnya, kepada hidup spiritual yang Tuhan inginkan. Karena itu hamba sungguh berdoa, Tuhan, berkatilah setiap kami. Hamba sungguh berdoa, ya Tuhan, berkatilah, Tuhan, berkatilah. Agar seluruh kami yang ada di gereja di tempat ini, setiap rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menolong, sehingga tetap suasana rohani itu boleh ada di setiap tempat. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau, berkatilah Tuhan, berkatilah saat perenungan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami sungguh mohon anugerah-Mu. Amin. Saudara, tema kita kali ini adalah tema yang berbicara mengenai I Believe. Saudara, tema I Believe inilah tema yang saya akan kaitkan dengan Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Nah, saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal pertama hingga ayat yang ke-18, saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan, bagian ayat yang sangat kental sekali. Yohanes menempatkan prolognya, meletakkan awal ini menjadi kisah-kisah yang akan dia paparkan berkaitan dengan Kristus. Saudara, dan di dalam bagian prolog ini ayat 1-18, saudara, di dalam kesempatan khotbah ini saya akan khotbah beberapa kali daripada perikop ini. Dan kalau saudara melihat di dalam slide yang ada di sini, kalau saudara perhatikan, ini adalah satu pola atau satu struktur berkaitan dengan Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama hingga 18. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam struktur ini, maka struktur itu seperti ada sebuah paralel antara ayat pertama, ayat yang kedua dengan ayat yang ke-18, lalu kemudian di situ ada ayat yang ketiga dengan ayatnya yang ke-17, dan seterusnya. Dan fokusnya atau yang menjadi intinya di situ ketika bicara mengenai semuanya itu, sentralnya itu nanti di dalam realitas kita itu kemudian menjadi anak-anak Allah. Jadi Yohanes seperti membangun realitas bagian-bagian awal ini, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran dan dia mau menegaskan ini loh, realitas menjadi anak-anak Allah menjadi realitas yang dia bangun seperti itu. Nah, saudara, di dalam khotbah yang pertama ini daripada seri Yohanes pasal pertama ini, saya akan mengkaitkan ayat pertama dan ayat yang kedua dan ayat 18 dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, saya hendak mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama daripada Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama dan ayat kedua, kemudian ayatnya yang ke-8. Ayat pertama, ayat dua saya akan bacakan. Ayat 18 saya akan mengajak kita bersama-sama membacakan baik di rumah maupun di tempat ini. Ayat pertama dan ayat yang kedua, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama, ayat kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 18 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, kalau saudara kemudian melihat atau memperhatikan mata uang daripada US dollar, saudara, mata uang US dollar sebenarnya menjadi mata uang yang tentu saja punya tingkat kestabilan yang sangat baik. Tetapi saudara, mata uang US dollar menjadi mata uang yang menurut saya bukan saja menarik karena punya tingkat kestabilan kurs yang baik, tapi dalam mata uang ini ada sebuah penegasan atau ada sebuah statement di situ, yaitu in God we trust. Saudara, ini Jarang-jarang kalau saudara perhatikan ada mata uang kemudian ditaruh statement seperti ini. Saudara, tentu ini tidak bisa lepas daripada the founding fathers daripada Amerika, di mana kita tahu pengaruh daripada iman, pengaruh daripada kekristenan begitu kuat. Dan the founding fathers itu mereka menyadari Allah menjadi peran yang sangat penting di dalam membangun sebuah negara. Sehingga di dalam mata uang tersebut mereka taruh statement tersebut, dan sampai saat ini statement itu masih ada, yaitu in God we trust. Saudara, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika statement itu ditaruh di situ, saudara, sebenarnya apa artinya? Apa artinya daripada kalimat itu? In God we trust. Apa artinya? Dan termasuk ketika saat ini saudara dan saya beribadah sebagai orang Kristen, ketika kita berkata kita beribadah hari Minggu ini, ketika kita beribadah dan mengikuti kebaktian ini, kita katakan kita percaya kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya arti daripada kata percaya tersebut? Saudara, jelas sekali kalau kita mencoba untuk melihat dalam kehidupan manusia ini, mungkin, bukan mungkin, tepatnya kita boleh kategorikan dari dua kategori daripada kelompok manusia, yaitu kelompok yang bersifat kelompok ateis dan kelompok yang bersifat kelompok teis. Saudara, gambar ini adalah akan menjadi gambar yang menurut saya menjelaskan apa dimaksudkan dengan teis dan ateis tersebut. Saudara, ketika bicara mengenai gambar ini, kalau saudara melihat, maka itu ada dunia di situ dan ada satu supreme being, satu Allah, keberadaan Allah yang seperti melihat dunia itu dan lebih besar daripada dunia tersebut. Saudara, tentu saja gambar kartun ini hanya ingin menjelaskan bahwa dunia itu tidak berjalan sendiri. Dunia itu ada keberadaan Allah. Saudara, ketika bicara mengenai teis, maka konsep daripada teisme adalah mereka percaya dunia ini, alam ini tidak berjalan begitu saja. Tapi ada satu oknum Allah. Kalau mereka tidak sebut Allah, entah mereka mau sebut dewa, atau mereka mau sebut sebagai satu supreme being, satu keberadaan yang lebih besar. Atau ketika bicara mengenai filsafat pada zaman dulu, mereka bicara mengenai unmoving mover. Ada satu pribadi yang menggerakkan dunia ini, tetapi dia sendiri tidak bergerak. Dia sendiri unmoving. Saudara, tetapi apapun itu, ini adalah konsep yang percaya ada satu oknum yang lebih besar dari kita. Ada satu oknum yang lebih besar daripada dunia ini. Ini adalah konsep daripada teisme. Nah, konsep ateis, mereka berkata tidak. Dunia ini hanya berjalan begitu saja. Dunia ini hanya berjalan begitu saja. Tidak ada Allah yang kemudian mencipta, mengatur, dan menuntun seluruh jalan dunia ini. Surah Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua adalah sebuah eko daripada kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama dimulai dengan kenyataan ada Allah yang mencipta dunia ini. Ada bumi yang masih kacau. Ada bumi yang masih belum berbentuk itu. Dan kemudian Allah berfirman, maka bumi itu menjadi teratur. Allah berfirman, maka yang tidak ada itu menjadi ada. Saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama, ketika Yohanes memulai prolognya ini, dia mencoba untuk menjelaskan realitas itu. Ada Allah. Ada Allah. Allah adalah sebuah realitas, satu realitas yang tidak bisa dihindari. Realitas Allah adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Saudara, bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab itu bahkan juga memberikan penegasan bahwa realitas si iblis itu pun di dalam kadar tertentu ada unsur teismenya. Jadi ini menarik sebenarnya. Setan atau iblis itu ini adalah seharusnya kan kelompok yang tidak percaya ada dalam areal ini sebenarnya. Tapi menarik sekali kalau saudara melihat realitas setan tersebut, realitas iblis tersebut tidak bisa ternyata dilepaskan total daripada yang namanya teisme. Saudara, satu catatan ayat yang menarik dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara berjumpa dengan Yakobus 2 ayat 19 adalah berita yang mengagetkan. Ketika bicara teis dan teisme, ketika bicara percaya Allah atau tidak percaya Allah, kadangkala kita berpikir di dalam semua oknum semua oknum yang tidak percaya Allah mestinya adalah iblis, mestinya adalah setan. Tapi menarik sekali Alkitab menyodorkan sebuah kenyataan yang berbeda. Alkitab berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi ingat, setan pun juga percaya akan hal itu. Saudara, dan memang kita tidak bisa lepas daripada kenyataan bahwa di dalam apa yang dicatatkan Alkitab, setan pun itu adalah malaikat yang jatuh. Dia adalah ciptaan daripada Allah tersebut. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika bicara mengenai kejatuhan manusia, maka topik mengenai Allah menjadi topik yang dibicarakan, yang diperdebatkan oleh si iblis itu dengan Hawa. Sehingga realitas Allah menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Realitas teisme adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Saudara, dan sebenarnya ketika berjumpa dengan Yakobus 2 ayat 19 ini, bagi saya, kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, sederhananya kita boleh berkata seperti ini, kepada mereka yang tidak percaya, kalau setan saja percaya, pertanyaannya, mengapa engkau tidak percaya? Kepada setiap engkau yang tidak percaya kepada Allah, saya cuma mau berkata, setan saja percaya kok. Apakah engkau lebih parah daripada dia? Apakah engkau lebih parah daripada setan? Tentu saja tidak, bukan? Tentu saja tidak. Tapi kalau setan saja percaya, pertanyaannya, mengapa engkau tidak percaya? Saudara, disinilah letak dosa yang kemudian menghancurkan manusia luar biasa. Tetapi, saudara, bukan saja bagi ateis. Yakobus 2 ayat 19 pun menjadi sebuah ingatan bagi kelompok teis. Maksudnya, bagi saudara dan saya yang beribadah pada hari ini, bagi setiap kita yang berkata kita percaya kepada Tuhan, kita beribadah setiap minggunya, kita berdoa, kita membaca Alkitab. Kalau pertanyaan bagi ateis adalah, setan saja percaya, masakan kamu lebih parah daripada setan? Maka pertanyaan bagi kita yang mendengarkan khotbah ini adalah, apa beda? Apa beda kepercayaan kita dengan setan? Apa beda kepercayaan kita dengan setan? Sore ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan. Jangan terlalu senang dengan hanya beribadah minggu. Jangan terlalu senang hanya dengan membaca Alkitab. Jangan terlalu senang dengan hanya berdoa. Jangan terlalu senang hanya karena mendengar khotbah ini. Jangan terlalu senang hanya engkau berkata, saya percaya Tuhan. That's not enough. Itu enggak cukup. Itu enggak cukup. Pertanyaan bagi kita adalah, apa beda kepercayaan kita dengan setan? Saudara, kalau saudara mempelajari Injil Yohanes, saudara, maka Yohanes di dalam menjelang pasal terakhir, pasal terakhir adalah pasal 21, pasal 20, perikop atau bagian terakhir daripada pasal 20, Yohanes sebenarnya memberikan sebuah penjelasan. Apa tujuan daripada semua penulisan yang dia lakukan dengan Injil Yohanes tersebut? Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah itu. Dan selanjutnya dikatakan, dan supaya kamu oleh imanmu, oleh percayamu itu, kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara, saya sengaja meng-highlight kata percaya dan kata hidup tersebut. Saudara, ketika kita berkata I believe, saudara, kata I believe ini tidak hanya berhenti pada kata, okay, saya mengaku iman. Seperti tadi, kita melakukan pengakuan iman rasuli. That's good. Tetapi, gak bisa cuma seperti itu. Gak bisa cuma seperti itu. Ketika kita katakan, aku percaya kepada Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, maka kita punya sebuah kesadaran. Hidup kita bukan hanya hidup yang berjalan sendiri. Hidup kita adalah hidup di mana Allah yang berkuasa tersebut. Saudara, sehingga percaya di sini bukan aspek knowing. Tapi percaya di sini adalah sebuah aspek yang akan mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hati kita. Saudara, Yohanes jelas sekali memberikan penegasan. Seluruh yang dia catat dalam Injil Yohanes punya dua tujuan penting. Yang pertama, supaya engkau dan saya percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia itu. Tetapi hal yang kedua, Yohanes mau supaya iman itu menjadi iman yang hidup. Iman itu bukan hanya iman yang, oh oke, okay, saya tahu. No. Tapi iman itu adalah sebuah iman yang, saya tahu itu. Dan itu mempengaruhi hidup saya. Itu membuat saya menjalani hidup dengan kesadaran. Tuhan ada di sini. Saya tidak boleh bermain-main. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya harus hidup betul-betul menyadari ada Allah di sini. Dan hidup saya adalah hidup yang mencerminkan keberadaan Allah tersebut. Saudara, kalau saudara ke LA, saudara ada ke setiap tempat lah begitu, pasti ada banyak museum. Nah, saudara, ada satu museum di LA yang bernama LACME Museum. LACME itu singkatan dari LA County Museum of Art. Nah, saudara, di LACME Museum, saudara akan berjumpa dengan satu lukisan ini. Ya, ini lukisan Saint Augustine di LACME Museum. Saudara, kalau saudara pernah ke LA di LACME Museum itu tempat yang biasanya tempat orang selfie dengan lampu-lampu yang banyak, ya ada urban light seperti itu. Ya, memang bagus di situ, tetapi sayangnya kita biasa cuma foto di situ dan kagak masuk ke museumnya. Dan ada hal-hal yang indah di situ. Nah, salah satu lukisan yang terpenting di LACME Museum adalah lukisan daripada Saint Augustine ini, Santo Agustinus, Agustinus. Agustinus ada seorang tokoh yang berkata, di dalam sejarah kekristenan itu ada dua tokoh yang sangat besar sekali pemikiran. Yang pertama adalah Paulus, yang kedua adalah Agustinus. Dan saudara, konsep Agustinus memang mempengaruhi banyak pemikiran. Bukan saja teologi, tetapi ketika bicara filsafat, ketika bicara dunia ini, ada banyak konsep Agustinus yang mempengaruhi dunia ini. Nah, saudara, di lukisan daripada museum Saint Augustine ini, kalau saudara perhatikan, saya hendak sedikit memfokus lukisan ini. Kalau saudara perhatikan, fokus daripada lukisan ini, saudara perhatikan, berarti kalau saudara nonton sisi sebelah yang ada kayak cahaya begitu ya, sebelah kiri atau kanan itu, kiri ya begitu ya. Ya pokoknya di sebelah di situ seperti ada cahaya di situ. Itu ada kata di situ, kata veritas. Kata veritas artinya the truth, kebenaran. Di bawah veritas itu adalah Alkitab. Nah, Agustinus itu seperti sedang memandang Alkitab, memandang kebenaran itu dan mempelajari kebenaran itu. Saudara perhatikan di tangan kanan dia itu ada seperti yang dia tulis. Dia belajar akan firman Tuhan itu. Dia sedang belajar akan kebenaran itu. Dan saudara bisa memperhatikan antusiasme daripada Agustinus yang luar biasa. Tetapi pelukis ini melukis dengan sangat tepat sekali. Kalau saudara mempelajari Agustinus, saudara akan menemukan seperti di bagian gambar kepala daripada Agustinus, dia bukan hanya melihat terang kebenaran itu, tetapi terang kebenaran itu kemudian di gambar tersebut, kalau saudara perhatikan, ada seperti cahaya yang betul mempengaruhi otak dia. Jadi otak dia itu bukan hanya pengetahuan, tapi ada iluminasi, ada kebenaran, ada terang di situ. Dan kalau saudara perhatikan, terang itu juga berpengaruh dengan sisi tangan yang lain. Boleh dapat kembali tampilkan sisi tangan yang lain, tangan sebelah kirinya. Saudara perhatikan ada apa yang dilukis di situ, yaitu hati manusia. Hati manusia. Saudara, Agustinus adalah seorang yang bukan hanya punya otak. Agustinus adalah seseorang yang bukan hanya otak yang jenius, belajar dan ngerti firman. Tapi hati dia itu berkobar-kobar. Kepala dia itu bukan hanya penuh dengan teori, tapi ada kobaran-kobaran kebenaran yang mempengaruhi hidup dia. Nah, saudara, di dalam tafsiran Agustinus terhadap Yohanes pasal yang pertama ini, Agustinus kemudian berkata seperti ini. Kalau kalimat-kalimat saya, ya, kalau kalimat-kalimat saya, maka kalimat itu dibicarakan, disampaikan, lalu kemudian selesai dan hilang, habis. Tapi apa artinya firman Allah? Ketika dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Ketika Yohanes berkata Allah adalah firman, maka firman itu adalah firman yang disampaikan dan tidak berhenti. Yaitu firman itu firman yang meng-regulated, yang mengatur hidup kita, yang mengontrol hidup kita, yang menuntun hidup kita. Saudara, apa bedanya antara setan yang percaya dan kita yang percaya? Bedanya adalah, kalau betul kita percaya, otak kita, tutur kata kita, emosi kita, hidup kita akan diatur oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Saudara, saya ingin saudara coba berpikir sejenak ketika engkau menjadi orang Kristen. Benarkah pikiranmu dituntun oleh pikiran Kristus? Benarkah hatimu, benarkah tingkah lakumu dituntun oleh hati Kristus, oleh pikiran Kristus tersebut? Agustinus orang yang bukan hanya tahu, tapi hidup dia benar-benar dituntun oleh firman tersebut. Saudara, ketika kita berkata I believe, maka ingatlah I believe kita adalah I believe yang lebih daripada I believe. Bukan hanya knowing, tapi hidup kita hidup dipengaruhi oleh firman tersebut. Saudara, dan kalau saudara kemudian melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 18, I believe itu berkaitan dengan firman dan berkaitan dengan Allah. Saudara, ada tiga poin yang saya akan bicara secara cepat di dalam bagian kedua, bagian terakhir daripada khotbah ini. Saudara, ketika saudara melihat dalam Yohanes pasal pertama, maka jelas sekali ketika dia berkata firman dan Allah, bagian yang pertama itu dia berkata firman itu adalah Allah. Saudara, kalau saudara melihat di dalam penjelasan daripada Yohanes ini, Yohanes mengidentifikasikan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan perjanjian lama itu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, dan seorang teolog, seorang penafsir, C.K. Barrett, dia berkata bahwa Yohanes itu memberikan introduction, ya. Introduction ini sebagai arahan daripada keseluruhan Injilnya. Saudara, di mana dia mau menekankan seluruh perbuatan, seluruh perkataan Kristus adalah perbuatan dan perkataan Allah. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus berbuat, itulah keberadaan Allah itu sendiri. Saudara, dan sebagai konsekuensi daripada statement ini, maka jelas sekali di sini Yohanes tidak sekedar bicara mengenai Allah pencipta, tapi Yohanes sedang berbicara mengenai adanya Allah, ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah Anak, dan di sinilah ruang daripada pembicaraan mengenai Allah Tritunggal itu muncul di sini. Saudara, bagian yang pertama di sini Yohanes mau menegaskan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara, tetapi Yohanes kemudian melanjutkan, bukan hanya firman itu adalah Allah. Yohanes menegaskan firman itu bersama Allah. Saudara, saya ingin explore di sini agak sedikit lebih. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani, yaitu kata pros, saudara, kata Yunani di sini sebenarnya bisa berarti berhadapan, muka dengan muka, berhadapan, atau bisa berarti bersama-sama. Bisa berarti maksudnya, oke, bersama-sama, tapi bisa berhadapan muka dengan muka. Nah, saudara, ada penafsir yang berkata ini berbicara mengenai seperti Kristus dan Bapa yang berhadapan muka dengan muka, ya. Tetapi ada yang juga lebih menekankan kata with-nya, bersama-sama, bukan toward, ya. Nah, kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang kerap kali dipakai, ya, di dalam Alkitab, bagian Alkitab mulai, beberapa saya cantumkan di situ, ya, ada dari Markus, ada dari 2 Korintus, dari Filipi, dari 1 Yohanes. Maka saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat tersebut, D.A. Carson, saudara, seorang tiran Yohanes terbaik di dalam kelompok evangelical, saudara, D.A. Carson, dia melihat bahwa kata pros tersebut, ketika Alkitab kemudian menggunakan dan ketika berarti with, maka dia menekankan itu berarti with, itu artinya seperti satu pribadi bersama satu pribadi yang lain. Jadi seperti ada pribadi, dua pribadi di situ. Ada satu pribadi dengan satu pribadi. Jadi bukan satu pribadi dengan benda yang lain. Bukan satu pribadi dengan barang yang lain. Tapi ini person to person. Ini satu pribadi dengan pribadi yang lain. Saudara, apa artinya kalau ini bicara satu pribadi dengan satu pribadi yang lain? Saudara, maka ini berbicara mengenai sebuah realitas, sebuah konsep yang tidak bisa kita temukan dalam agama lain. Yaitu ada sebuah keintiman, sebuah relasi. Seperti saudara bersama dengan seseorang yang begitu close, yang begitu dekat. Ketika kita bersama dengan dia, di situ ada sebuah keindahan hubungan di situ. Ada sebuah keindahan relasi di situ. Dan disitulah kemudian ketika Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, dan kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2 ditegaskan lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama diulang dua kali di situ. Yohanes mau berkata, seperti apakah keindahan sorga? Seperti apa keindahan sorga? Seperti apa artinya keindahan Allah? Keindahan Allah itulah ketika Allah dan realitas Allah, pribadi Allah dan pribadi Allah, mereka berinteraksi di situ. Dan disitulah gambaran keintiman, gambaran kasih yang sejati. Allah Tritunggal adalah Allah yang berelasi. Dan Allah Tritunggal adalah Allah yang berelasi intim di dalam keindahan daripada natur Allah. Saudara, kenapa Alkitab berkata Allah adalah kasih? Kasih hanya bisa terjadi ketika ada satu pribadi dengan satu pribadi. Kasih bukan sebuah teori. Kasih is a verb, sebuah kata kerja. Artinya, saya tidak bisa berkata kasih lalu saya sendiri. Saya harus kasih dan harus ada pribadi yang lain di mana saya mengekspresikan kasih itu. Dia meresponi kasih tersebut. Itu realitas kasih. Kasih tidak bisa bicara mengenai single. Kasih harus at least ada dua di situ untuk berinteraksi. Nah, saudara, di dalam bagian ini sebenarnya, mengapa Allah kita adalah Allah Tritunggal? Karena itulah kasih yang sejati, yaitu kasih Allah. Interaksi, interaksi daripada Allah. Dan itulah yang Yohanes hendak katakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, ada sebuah interaksi yang intim di sini. Dan saudara, Yohanes kemudian melanjutkan begini. Firman itu bukan hanya adalah Allah, firman itu bukan hanya bersama Allah, tapi firman itu menyatakan diri Allah. Ayat yang ke-18 daripada 1 Yohanes ini. Yohanes pasal pertama ini dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Saudara, Yohanes pasal pertama tidak hanya berkata firman adalah Allah, firman bersama-sama Allah, tapi dikatakan firman itu menyatakan, mereveal, menyingkapkan Allah itu di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya direveal, bukan hanya dinyatakan, bukan hanya disingkapkan, tapi di sini adalah sebuah undangan untuk kemudian kita masuk di dalam relasi dengan Allah Tritunggal tersebut. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 18, ketika firman itu menyatakan tentang Allah. Saudara, tadi saya katakan Yohanes pasal 1 ini kerap kali dikaitkan dengan Kejadian pasal 1, yaitu kisah penciptaan. Yohanes pasal 1, betul Yohanes bicara mengenai Allah pencipta. Tapi ketika ditanyakan Allah seperti apa yang dinyatakan oleh firman itu, apakah Allah pencipta seperti Yohanes 1 ayat 2 ayat 3, seperti Kejadian pasal pertama? Tidak. Allah yang dinyatakan oleh firman itu adalah Allah yang ada dalam Yohanes 1 ayat 18, yaitu Allah yang berada dalam keintiman daripada Allah Tritunggal. Saudara, dan ada kata dipakai di situ, hanya firman yang melihat Allah, dan firman itu ada di pangkuan Allah. Saudara, kata pangkuan di situ adalah kata yang dalam terjemahan yang lain dikatakan itu tuh seperti di hati Allah yang yang paling inti tersebut. Atau kadangkala kalau saudara ingat ada lukisan seperti domba yang dipanggung atau yang digendong seperti itu di dada ya daripada sang gembala, menggambarkan betapa disayang, betapa begitu dekat, maka kata itu punya pengertian seperti itu. Punya pengertian seperti itu. Jadi ini menggambarkan sebuah keintiman Allah yang begitu luar biasa. Dan Allah inilah yang mengundang saudara dan saya masuk dalam keintiman tersebut. Saudara, ada satu gambar terakhir di sini, tapi saya hanya akan tunjukkan, saya akan lebih mengeksplor nanti di Rabu malam akan datang. Saudara, ini adalah gambar Allah Tritunggal, ya. Salah satu ikon yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Allah Tritunggal ini, kalau saudara perhatikan, gambarnya seakan-akan tiga pribadi Allah itu. Dan kalau kita yang melihat gambar itu, seperti gambar Fellowship of the Trinity ini, itu kayak open ya, untuk kita bisa join di dalamnya. Ya, untuk bisa join di dalam. Saya akan nanti akan menjelaskan ikon ini lebih lanjut. Dan satu trigger untuk saudara berpikir untuk Rabu nanti adalah ketika berkata kita kemudian diundang di dalam fellowship ini. Tadi kalau saudara ingat di dalam struktur daripada Yohanes pasal pertama, fokusnya itu adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita diundang join dalam fellowship tersebut. Tapi ada bagian yang menarik yang saya ingin lemparkan untuk saudara berpikir. Saya tidak akan jawab di sini, nanti Rabu saya akan jawab. Yohanes 1 ayat 14 dan juga ayatnya yang ke-18, di situ ditegaskan, Kristus adalah anak tunggal Allah. Tapi kalau saudara membaca dalam Kolose 1:18 dan Roma 8 ayat yang ke-29, di situ dikatakan Kristus adalah anak sulung. Pertanyaan saya, anak tunggal atau anak sulung? Kalau tunggal, kagak ada yang lain. Kalau sulung, ada yang lain. Nah, saudara boleh berpikir di situ, ya, dan nanti Rabu kita akan mencoba untuk melihat bagian ini lebih jauh. Apa maksud daripada semuanya ini? Apa maksud daripada semuanya ini? Saudara, ketika berbicara mengenai tema khotbah hari ini, I believe. Tema khotbah ini mengundang saudara dan saya. Bukan hanya percaya, ingat setan pun juga percaya. Tapi kita harus punya hidup. Hidup seperti apa? Hidup dalam keintiman relasi dengan Allah Tritunggal itu. Saudara, saya berharap kita boleh menikmati relasi dengan Allah yang luar biasa tersebut. Saya berharap kita mengalami sukacita di dalam Allah tersebut. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, tolong kami agar kami ketika berkata percaya kepada Tuhan, ketika menjadi orang Kristen, kami tidak hanya ke gereja ya Tuhan, tapi kami mengalami hubungan dengan Kristus. Kami mengalami keintiman dengan Kristus itu. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Kami bersyukur karena ketika Kristus datang dan apa yang dicatat oleh Yohanes, dia tidak sekedar berbicara mengenai Allah pencipta. Tapi Yohanes menyodorkan realitas Allah Tritunggal yang menjadi undangan bagi kami untuk menikmati fellowship bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Perjalanan iman kami menjadi perjalanan di mana kami mengalami kasih Tuhan, keintiman dengan Tuhan yang semakin hari semakin lebih intensif, semakin lebih dalam. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Berkati seluruh kami, berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan selalu menyertai. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.